الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, al-qiyamu ila ar-raka'ati tsaniyah, bangkit menuju rakaat yang kedua. Setelah beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang apa yang disyariatkan untuk dilakukan pada rakaat yang pertama, maka beliau menjelaskan bahwa setelah seseorang menyelesaikan rakaat yang pertama, kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Bagaimana cara bangkit menuju rakaat yang kedua? Kata beliau, al-i'timadu 'ala al-yadayni fi an-nuhudhi ila ar-raka'ah, bersandar dengan kedua tangan, bersandar dengan kedua tangan untuk bangkit menuju kepada rakaat yang berikutnya. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi ila ar-raka'ati tsaniyah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dengan bersandar di atas permukaan bumi menuju kepada rakaat yang kedua. Bersandar dengan kedua tangannya. Dan ini telah disebutkan dalam riwayat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang bagaimana salat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Qilabah rahimahullah, beliau mengatakan suatu ketika Malik bin Al-Huwairits datang kepada kami, lalu beliau salat di masjid kami ini. Kata Malik bin Al-Huwairits, ana inni la usalli bikum wa ma uridu salah, walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku ingin salat, bukan tujuanku sebenarnya untuk salat, tapi aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Jadi langsung beliau praktekkan, mengajarkan kepada seseorang tata cara salat dengan perbuatan. Itu biasanya lebih mudah untuk difahami. Kalau dengan teori, kadang-kadang seseorang masih sulit untuk membayangkan. Tapi kalau dengan praktek langsung, maka dia akan melihat, oh ini yang dilakukan ketika ruku, ini yang dilakukan ketika i'tidal, ini yang dilakukan ketika sujud. Dilihat secara langsung. Ini termasuk cara tarbiyah, cara mendidik. Ya, penting untuk kita mendidik anak-anak kita, khususnya para mudarris, para pengajar. Jangan hanya menyampaikan teori kepada mereka, tapi praktek. ajarkan kepada mereka cara melakukannya, praktek wudhu seperti apa, tata cara sholat seperti apa, dengan perbuatan, tidak cukup dengan teori. Malik bin al-Khairith memperlihatkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyub As-Sikhtiyani yang meriwayatkan hadis ini, beliau bertanya kepada Abu Qilabah, "Kaifa kanat salatuhu?" Bagaimana salat yang dilakukan oleh Malik bin Khairith yang mencontohkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kan dia mengatakan seperti salat Syekh kami ini. Beliau menunjuk kepada Amr bin Salimah. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, "Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama." Dan apabila beliau mengangkat kepalanya menuju rakaat, mengangkat kepalanya menuju rakaat yang berikutnya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk. Beliau duduk, lalu beliau bersandar ke permukaan bumi, lalu beliau berdiri. Lalu beliau berdiri. Dan para fuqaha mereka berselisih tentang permasalahan ini. Ketika seseorang dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang ketiga, pada saat dia akan bangkit menuju rakaat berikutnya, apa yang dianjurkan untuk dilakukan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seseorang dianjurkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya pada saat dia bangkit dari sujud, apabila hal itu tidak menyulitkan dia. Jadi dia tidak bersandar dengan kedua tangannya, tapi dengan lutut. Ini pendapat sebagian para fuqaha. Coba praktekkan. Nah, dari duduk, nah, berdiri. Jangan, bukan, tangannya tidak bersandar. Ulang. Duduk, tangannya diangkat terlebih dahulu, ya. Coba dari sujud. Ah, bangun. Ah, duduk. Ah, terus berdiri. Iya. Jadi tangannya tidak bertelekan di atas permukaan bumi. Jadi lutut yang menjadi penekanan untuk naik. Jadi tangannya lebih dulu diangkat, kemudian setelah itu lutut, ya. Setelah itu lutut. Ini pendapat Al-Hanabilah dalam mazhab Hambali dan Al-Hanafiyah. Demikian pula Dawud Al-Zahiri. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian para fuqaha dan para ahli tahqiq, diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan itu dalam Zadul Ma'ad. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menguatkan pendapat ini, bahwa tangannya dulu yang diangkat, kemudian kedua lutut itulah yang menekan naik ke atas apabila dia mampu melakukan. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menguatkan pendapat bahwa yang menekan adalah kakinya, lututnya. Pendapat yang kedua, pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu yang bersandar, ya, yang menekan untuk naik ke atas adalah kedua tangan, bukan kedua lutut. Jadi lutut diangkat terlebih dahulu. Coba dipraktikkan cara yang kedua. Ah, ini mungkin gampang karena sering diamalkan. Nah, jadi bukan, keliru. Lututnya dulu yang diangkat, dulu. Nah, tangannya yang bersandar. Ya, ahsant. Jadi lutut dulu yang diangkat, kemudian tangan yang menekan untuk naik ke atas. Ini pendapat sebagian madhab, di antara madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini juga diriwayatkan dari Makhul Umar bin Abdul Aziz ibn Abi Zakaria Al-Qasim Abu Abdurrahman Abu Makhramah. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan juga diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Dan ini yang zahir, bahwa yang sunnah adalah bertelekan dengan kedua tangan, tangan yang menekan untuk naik ke atas. Jadi yang lebih dahulu diangkat adalah lutut, kemudian setelah itu kedua tangan. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan bahwa disebutkan kana yaqumu ka'annahu sahm la ya'tamid 'ala yadayhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri itu seperti sahm, seperti panah gitu. Ya, maksudnya cepat naik ke atas, panah yang meluncur. Dia tidak bersandar kepada kedua tangannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini palsu. Yang sahih adalah bersandar kepada kedua tangan pada saat naik. Lalu para ulama yang menetapkan bahwa disyariatkan untuk bersandar kepada kedua tangan, nah, tangan ini seperti apa ketika bersandar menekan untuk naik? Apakah digenggam? Ya. Al-ajn. Ini disebut ajn. Atau dengan telapak tangan? Apakah dengan kepalan tangan, lalu kemudian bagian luar telapak tangan, ya, setelah digenggam ini, ini yang menumpu untuk naik ke atas, dikepalkan tangannya, ya? Atau tangan itu dibentangkan, bastul kaffain, kedua tangan dibentangkan. Ini juga berselisih para fuqaha. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat bahwa yang disyariatkan ketika seorang bangkit adalah dengan mengepalkan tangannya. Tangannya dikepalkan, kemudian yang menjadi sandaran ketika seorang naik adalah bagian punggung telapak tangan, ya, bagian luarnya naik. Alasan beliau hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar, wa kana ya'jinu fi shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit itu ya'jin, al-ajn. Kata beliau, al-ajn itu adalah satu perbuatan yang biasanya seorang ketika mengadon tepung untuk dibuat jadi roti, mengadon adonan roti, ya. Itu dengan cara dikepalkan. Ya, alhamdulillah waktu kita di Yaman itu ada saat-saat kita ada giliran untuk memasak di dapur. Ya kebanyakan yang kita lakukan adalah buat roti, karena pagi, siang, malam roti, kecuali siang hari itu lebih mendominasi makan nasi di sana. Sarapan roti, sore makan malam roti. Ya. Itu kebiasaan secara umum di Yaman. Kalau ada orang makan nasi di malam hari, ya mereka aneh nol. Sampai ada yang bilang majnun entah. Makan nasi malam hari, aneh nih. Ya kita juga bilang kalian juga aneh. Karena ya memang kebiasaan orang Indonesia enggak makan nasi, kayak enggak makan. Makan roti camilan. Iya kan? Nah, ketika giliran kita kalau membuat adonan roti itu, kalau giliran kita masak itu diadon ya. Memang diajari ini cara mengadon seperti ini. Jadi sudah ada bulatan ya, roti terigu ya, dicampur dengan air sedemikian rupa, dibiarkan mengembang. Setelah itu dibuat bulatan-bulatan untuk jadikan roti. Untuk dipadatkan itu caranya dengan dimasukkan ke dalam tuh. Nah, ini seperti ini ajen itu. Jadi dia kepalan tangan. Ya. Itu dari situ asal makna ajen. Sehingga kata Syekh Al-Albani, yang disyariatkan ketika seorang menggunakan tangannya pada saat dia bangkit menuju rakaat yang berikutnya, maka dia mengepalkan tangannya naik. Ya. Coba diperhatikan. Antum lagi. Sekarang jadi demonstran. Sebenarnya bukan begini. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis yang menyebutkan tentang sebutan ajen itu lemah. Yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan dalam hadis-hadis yang lain, yang ada adalah bersandar dengan kedua tangan. Ya. Adapun penyebutan ajen, para ulama di antaranya Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, demikian pula Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau yang berjudul La Jadida fi Ahkamis Shalah, dan yang lainnya, mereka melemahkan riwayat ini. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Haytham bin Imran, dan perawi ini tidak ada yang menthiqahkan dia kecuali Ibn Hibban, dan Ibn Hibban termasuk di antara orang yang bermudah-mudahan dalam menthiqahkan perawi-perawi yang tidak dikenal, perawi yang majhul, sehingga para ulama menghukumi dia majhul hal, hadis dhaif dengan sanad apa, dengan sebutan ajn. Dan ini yang zahir wallahu taala alam, bahwa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ajn adalah dhaif. Yang masyhur yang diriwayatkan bersandar dengan kedua tangan tanpa disebutkan sifatnya. Yang penting bersandar dengan kedua tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah hadis ini sahih, ya, Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid itu menukil dari para ahli bahasa bahwa kata al-ajn di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani yaitu dengan mengepalkan tangan. Makna yang kedua dengan membentangkan kedua tangan, membentangkan telapak tangan. Jadi kalau kembali secara bahasa pun tidak mesti harus dikepalkan. Walhasil ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, kesimpulannya wallahu ta'ala alam, bahwa yang disyariatkan adalah bersandar dengan kedua tangan tanpa menetapkan. Ada yang ingin bersandar dengan membentangkan telapak tangannya, silahkan. Di atas telapak tangan, silahkan. Ada yang ingin bersandar dengan punggung telapak tangan, silahkan. Karena hadisnya umum, hadisnya hanya menyebutkan bersandar dengan kedua tangannya di atas permukaan bumi, tidak disebutkan bagaimana caranya. Maka silahkan seorang bersandar dengan telapak tangan atau bersandar dengan punggung telapak tangannya pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raka'ati ath-thaniyah istaftaha al-qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit menuju rakaat yang kedua, maka beliau membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau tidak diam. Beliau tidak diam, artinya tidak ada bacaan sebelum Al-Fatihah. Beda dengan rakaat pertama, ada diamnya, yaitu membaca doa iftitah. Adapun pada rakaat yang kedua tidak ada bacaan iftitah, langsung memulai dengan membaca Al-Fatihah, tidak ada diam. Terjadi khilaf, apakah pada rakaat yang kedua dan rakaat yang berikutnya disyariatkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthi? Dua pendapat dalam hal ini. Ini sudah kita jelaskan dahulu, yang telah kita kuatkan dari pendapat para ulama bahwa membaca ta'awudz cukup di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua dan seterusnya itu bagian dari rakaat pertama. Artinya bacaan di dalam solat seluruhnya satu kesatuan. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Aslu Sifatish Shalah, beliau menguatkan bahwa ta'awudz itu dibaca pada setiap rakaat. Ya, beliau berpendapat bahwa ta'awudz dibaca pada setiap rakaat. Wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ah mithla ma yasna'u fil ula illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rakaat yang berikutnya seperti yang beliau kerjakan di rakaat pertama, kecuali beliau menjadikan rakaat yang berikutnya itu lebih ringkas, lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Rakaat ketiga lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Demikian pula rakaat yang keempat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.